Dengan perlahan ku tawarkan cinta padamu, namun kau tetap bertahan. Di saat aku tak butuhkan cinta darimu, kau semakin meyakinkanku. Aku takkan pernah mencinta denganmu, kau bilang itu sementara. Hati siapa yang tak luluh bila kau nyatakan cinta berulang kali. Hati siapa yang tak luluh bila kau mendengar kata sumpah. Saat aku tak butuhkan cinta darimu, kau semakin meyakinkanku. Aku takkan pernah mencinta denganmu, kau tak hiraukan kecewaku. Pelan-pelan yang ku mau, cinta ini menjadi cinta kita. Sumpah ku cinta kamu.